Mitra bisnis banyak pembiayaan penyelenggaraan negara kita yang dipenuhi oleh utang. Mulai dari anggaran belanja negara hingga pembangunan proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Keadaan seperti ini membuat khawatir sebagian masyarakat. Lantaran hingga saat ini, cara untuk membiayai pelunasan utang kita berasal dari utang baru. Untuk membahas hal tadi, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda tentang pembayaran utang negara ini yang diambil dari dana utang lagi? Di dalam finance ada yang namanya refinancing. Saya ambil contoh sederhana. Kita utang bunganya 10%. Kemudian situasi dunia terjadi seperti sekarang. Yang kita bisa lakukan untuk memperkecil utang kita adalah kita pinjam lagi dengan bunga 5%. Sekarang pertanyaan saya, kalau tadinya saya 10, sekarang saya pinjam 5%, bunga rata-rata saya berapa? 10 tambah 5 dibagi 2 kan? 7,5% kan? Berarti dengan pinjaman kedua yang saya lakukan, saya berhasil menurunkan rata-rata interest rate saya. Jadi kadang-kadang orang suka bilang, ini utang dibiayai oleh utang. Mereka yang mengatakan itu mestinya harus bicara mengenai refinancing. Selama tingkat bunganya menjadi lebih murah, gak ada masalah karena rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tetapi yang jadi persoalan adalah, kalau Anda utang 10%, kemudian kita biayai untuk pembayaran bunga utang itu dengan utang yang 12%, itu yang terjadi kalau begitu utangnya naik. Tetapi kalau refinancing dilakukan, kalau orang main saham namanya average down, dengan bunga yang lebih rendah, maka utang bunga utang rata-ratanya menjadi turun. Kalau kita terus-menerus memang membutuhkan utang, bagaimana mengatur agar utang kita selanjutnya tidak malah menjadi beban untuk perekonomian kita, Mas? Sebetulnya kalau mau utang yang murah itu dari multilateral, dari kayak Bank Dunia, dari ADB itu bunganya murah, 2% misalnya. Maka kemudian ketika Anda ambil, katakanlah sama besarnya, 10 tambah 2 dibagi 2, maka bunga utang Anda itu turun dari 10% jadi 6%. Hanya dengan melakukan yang namanya refinancing. Jadi kadang-kadang orang suka mengatakan ini kita utang ini untuk membiayai utang lagi. Ya betul, tetapi jangan lupa bahwa kalau misalnya itu dilakukan, Anda bisa menurunkan bunga yang harus Anda bayar. Apalagi kalau misalnya Anda dapat yang namanya restructuring. Jadi utang yang mestinya jatuh tempo tahun depan, Anda bisa restructure jadi 10 tahun lagi gitu. Itu kan bunga per tahunnya menjadi lebih kecil. Untuk jangka panjang, apakah sehat untuk membiayai utang dipenuhi dengan berutang lagi? Kalau orang bicara mengenai utang kita dibiayai oleh utang lagi, nggak jadi masalah. Di dalam ekonomi itu prinsipnya satu kok. Kalau kos Anda lebih kecil, nggak salah dengan itu. Dia menjadi salah kalau kemudian biaya Anda menjadi lebih besar. Jadi konsep utang atau apa itu sesuatu yang netral. Boleh aja orang berutang, selama return-nya lebih besar dibandingin bunga. Satu. Kemudian Anda boleh aja membiayai utang Anda dari utang lagi, selama kemudian itu menurunkan tingkat bunga pembayaran cicilan Anda. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.